Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kita berada di bagian akhir masalah ke-9, yaitu ta'ziyah, hukumnya dan tata caranya, yang akan mengakhiri hukum-hukum jenazah. Namun sebelum kita pelajari hal itu, ya, khawatir terlewat lagi, yaitu ada susulan ta'liq yang harus ana susulkan, yaitu halaman 122 paragraf kedua, alinea kedua, halaman 122 paragraf kedua. Wa yusannul isra'u bil janazati, yakni masalah ketujuh, ya, kalau berbeda naskah masalah ketujuh. Paragraf kelima, masalah ketujuh, paragraf kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yusannul isra'u bil janazah, disunnahkan, ya, menyegerakan pengurusan jenazah. Tayyib, fi ghasliha wa takfiniha wa salati alaiha wa dafniha, dalam hal menyegerakan memandikannya, mengafaninya, menyolatinya dan menguburkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum fala tahbisuhu, apabila salah seorang dari kalian meninggal, fala tahbisu, maka kalian jangan menahan jenazahnya. Wa asri'u bihi ila qabri, dan bercepat-cepatlah kalian mengurusnya, ya, hingga dibawa ke kuburannya. Ini yang dijadikan dalil oleh para penulis kitab ini, Fikhu Muyassar, mengenai disunnahkannya, ya, tajhiz, pengurusan jenazah, mulai dari memandikan dan seterusnya sampai ke penguburannya. Ya. Dan di sini artinya apa? Artinya mereka menyangka hadits ini sahih. Menyangka hadits ini tsabit, tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di hasyiah untuk terbitan yang kami pegang, ya, di ta'liq yang nomor 1 disebutkan akhrajahu at-Tabarani wa hasanahu Ibnu Hajar, dan itu sudah saya baca ketika itu tapi belum sempat ditalik. Dikeluarkan oleh at-Tabarani dan dinukil di sini wa hasanahu Ibnu Hajar, dan dinilai berderajat hasan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Hadis yang riwayatnya benar dari Nabi alaihi salatu wasalam ada dua derajat. Derajat yang paling tinggi sahih, dan derajat di bawahnya adalah hasan. Ya, dua-duanya hujjah. Ibnu Hajar menilai hadis ini hasan dalam Fathul Bari, sehingga dinukil di sini oleh penaklik kitab ini. Tayyib. Dan ini diingkari oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Diingkari oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz. Naam, dalam Ahkamul Janaiz Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. sanad yang dikeluarkan oleh Tabarani ini sanadnya dhaif, kata Al-Albani. Ada dua cacat ya pada sanadnya, ada dua kelemahan pada sanadnya. Yang pertama, ada rawi yang dhaif sesuai penilaian Ibnu Hajar sendiri dalam kitab biografi rawi yang berjudul At-Takrib, Takribut Tahdzib. Ya. Yaitu Al-Babili namanya. Al-Babili ini dinilai oleh Ibnu Hajar sendiri dalam kitabnya, kitab biografi ya, rawi yaitu At-Takrib, bahwa dia dhaif. Al-Babili dhaif. Itu satu. Kelemahan yang kedua, syekhnya Al-Babili yaitu Ayyub bin Nahik. Ayyub bin Nahik ini lebih dhaif lagi daripada muridnya Al-Babili tadi. Ya. Bahkan ada yang menilainya ditinggalkan hadisnya mungkar. Intinya dia lebih dhaif, lebih lemah daripada muridnya. Jadi dua rawi yang lemah dalam sanadnya menunjukkan bahwa yang tepat dalam menilai hadis ini adalah dhaif. Ya. Oleh karena itu, setelah Al-Albani rahimahullah menjelaskan tahqiq hadis ini yang sebenarnya, maka kemudian Al-Albani mengatakan, fa idza arafta hadza, apabila Anda telah tahu ini, fal ajabu minal hafizi, maka mengherankan dari Al-Hafidz Ibn Hajar, haitsu qala fil fathi, ketika Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari, fi hadits At-Tabarani hadza, tentang hadits At-Tabarani ini, isnaduhu hasan, sanadnya berderajat hasan. Wa naqalahu anhu Asy-Syaukani fi Nail Al-Awthar, dan Asy-Syaukani menukil dari Ibn Hajar dari Fathul Bari dalam kitabnya Nail Al-Awthar. Wa aqarrahu, dan Asy-Syaukani membenarkan penilaian Ibn Hajar bahwa sanadnya hasan. Ya, ini mengherankan karena Ibn Hajar sendiri menilai Al-Babili yang ada di sanadnya dalam kitabnya yang lain, yaitu Takrib, ya, tentang biografi Al-Babili, dia mengatakan dhaif. Berarti sanad ini dhaif, ditambah lagi syekhnya tadi lebih dhaif daripada dia. Naam. Sebelum Al-Albani rahimahullah, yaitu Al-Haythami. Al-Haythami dalam Al-Majma' juga menilai dhaif. Nah. Jadi hadis ini dhaif, itu kesimpulannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar keliru dalam Fathul Bari. Nah, jadi yang menaklik kitab ini bersandar dari kepada Ibnu Hajar dan akhirnya juga ikut keliru. Nah, berdasarkan keterangan yang kita dengar dari Al-Albani rahimahullah. Dengan demikian, tidak ada hadis yang bisa dijadikan dalil mengenai disunnahkannya menyegerakan pengurusan jenazah dalam hal memandikan dan seterusnya secara nas. Secara nas, yakni dalil langsung tentang ini, enggak ada kan hadisnya dhaif. Ada hadis setelahnya, itu yang disebutkan, beberapa baris setelahnya disebutkan pada pembahasan, ya, kama yusannul isra'u fil masyi biha athna'a hamliha, sebagaimana pula disunnahkan, ya, bercepat-cepat dalam berjalan, tetapi tidak sampai berlari, bergegas, ya, bercepat-cepat dalam berjalan ketika mengangkat jenazah, ya, membawa jenazah ke kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati, bersegeralah kalian, ya, yakni bercepat-cepatlah kalian membawa jenazah, yakni ketika membawa jenazah, mengusungnya ke kuburan. Fa in taqu salihatan fa khairun tuqaddimuna ilaihi wa in taqu siwa dhalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Hadis ini sahih, muttafaq alaihi, tapi memang makna hadis ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bercepat-cepat ketika membawa, memikul jenazah. Ya. Adapun menjadikan ini dalil yang mencakup perintah untuk bercepat-cepat dalam memandikan dan seterusnya, Al-Albani rahimahullah menyangka demikian. Tapi Al-Albani rahimahullah di sini justru dianggap keliru oleh ulama yang lain. An-Nawawi rahimahullah, ya, membantah makna itu. Ibnu Utsaimin rahimahullah juga dalam Asy-Syafi'ul Mumdhi' mengatakan bahwa hadis ini tentang bercepat-cepat, bergegas dalam berjalan ketika memikul jenazah, bukan terkait dengan memandikan jenazah. Karena Al-Albani mendhaifkan hadis di atas, Al-Albani mencari hadis lain untuk jadikan dalil disunnahkannya bersegera dalam mengurus jenazah, memandikan dan seterusnya. Al-Albani mengambil hadis ini, tetapi itu keliru. Menurut ulama yang lain, hadis ini tidak terkait dengan itu. Ini terkait bercepat-cepat, bergegas ketika berjalan memikul jenazah ke kuburan. Seperti ditegaskan oleh Nawawi, ya, juga Ibn Uthaymin. Tetapi Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, menjelaskan pendalilan dengan kias. Pendalilan dengan kias. Kata Ibn Uthaymin, jika diperintahkan bercepat-cepat dalam mengusung jenazah ke kuburan, jadi berjalan cepat, meskipun tidak sampai berlari, agar cepat sampai ke kuburan, artinya, ya, ini menunjukkan dianjurkannya untuk segera menguburkan jenazah, segera sampai ke kuburan dan segera dikuburkan. Ini menunjukkan, ya, dianjurkannya untuk, secara makna berarti dianjurkan pula bersegera mengurusi jenazah. Jika diperintahkan bercepat-cepat dalam berjalan ketika mengusung jenazah agar cepat sampai di kuburan, padahal memikul jenazah itu berat, memikul jenazah itu berat, bersama dengan itu tetap dianjurkan, diperintahkan agar bercepat-cepat, jangan santai, jangan pelan, padahal itu berat sebenarnya. Jika demikian berarti, ya, dianjurkan pula kalau begitu untuk segera mengurusi jenazah, memandikannya dan seterusnya. Nah, ini kan kias namanya, penyamaan hukum, karena faktornya sama, yaitu segera, bersegera untuk, ya, bagaimana supaya jenazah itu cepat terkubur gitu. Sementara, ya, jika dibiarkan tidak diurus, tidak dimandikan, tidak bisa disolati, karena menyolati jenazah harus setelah dimandikan dan dikafani, dan tidak bisa diusung ke kuburan jika tidak segera dimandikan, dikafani dan disolati. Nah, jadi itu sisi pendalilan yang bisa dipakai di sini, yang diungkapkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Karena Ibn Uthaymin juga mendhaifkan hadis di atas. Ibn Uthaymin juga seperti Al-Albani mendhaifkan hadis di atas itu. Nah, baik, ya, ini yang penting ana susulkan. Sekarang kita selesaikan yang tersisa dari kitab ini. Wa ammal buka'u wal huznu wal hazanu, adapun menangis, ya, sedih, alal mayyit, atas mayat, bersedih, ya, atas kematiannya, fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa, boleh. Jangan larang orang bersedih, jangan larang orang menangis, ya. Wa yahsulu fil ghalibi, Dan hal itu yaitu menangis, bersedih atas kematian, ya, yahsulu fil ghalib, itu terjadi pada, ya, keseringannya. Sering terjadi, ya. Tayyib. Kebanyakan orang, mayoritas orang sedih dan menangis atas kematian salah satu orang yang disayanginya. Nah, meskipun mungkin terkadang, ya, ada yang tidak mengalami itu, tayyib, tetapi akan kita dengar Nabi SAW sendiri mengalami hal itu. Manusia yang paling tabah, paling tegar, paling sabar. Nah, juga tergugah dengan kematian putranya Ibrahim. Nah, dan menangis. Jadi ini memang hal yang fil ghalib, ya, mayoritas orang, ya, mengalaminya. Ya, sering terjadi. Wa huwa alladhi tumlihi at-tabi'atu duna takalluf. Yaitu nangis sedih yang, ya, merupakan yang muncul secara tabiat, secara naluri, tergugah perasaan tanpa takalluf, tanpa memaksa-maksakan diri, ya, sebenarnya enggak sedih tapi paksa-paksa gitu, berusaha untuk nangis, untuk sedih gitu. Nah, itu yang enggak benar. Nah, takalluf dilarang. Nah, jika memang biasa perasaannya kok tidak tergugah sedih, ya sudah, jangan dipaksa-paksa ikut sedih. Enggak enak sama orang-orang di sampingnya semuanya sedih kok dia enggak sedih, akhirnya paksa-paksa sedih gitu, ya. Takalluf. Takalluf terlarang. Nuhina 'anit takalluf. Naam. Tayyib. Faqad baka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala ibnihi Ibrahim hina mat. Sungguh Nabi alaihissalam telah menangis, ya, menangisi putranya Ibrahim ketika mati, ya, dan itu mati ketika masih bayi. Baik. Waqal, dan Nabi bersabda, innal aina tadma'u, sesungguhnya mata itu, ya, berlinang air mata. Ya, wal qalbu yahzan, dan kalbu itu, hati itu bersedih. Itu biasa, mata meneteskan air mata. Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata, itu biasa ketika seorang sedih. Kalbu, hati bersedih, ya, itu biasa. Nah, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak akan mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang membuat Rabb kami ridha dengan kalimat itu. Ya, ini, ya, pendidikan dari Nabi alaihi wasallam, tarbiyah kepada umatnya, bahwa jika ada yang bersedih atas kematian orang yang disayanginya, itu hal yang biasa, itu tabiat, ya, naluri manusia, ya. Baik, tetapi tidak boleh terbawa oleh kesedihan, terpicu oleh kesedihan sampai mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka. Harus tetap menjaga lisan, ucapkan kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Ya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, milik Allah. Segala sesuatu di sisi Allah ada ajal, ya, yang telah ditetapkan. Batas akhir kehidupannya jika tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, Kan begitu. Ayyub baca doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Gitu. Baik. Jadi dia tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah SWT. Hati-hati. Ya, karena terkadang saat bersedih seseorang bisa jadi tidak terkontrol. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu yang diingatkan pada pembahasan setelahnya. Lakin la yakunu dzalika ala wajhi at-tasakhuti wal jaza'i wat tashakki. Tetapi hal itu, kesedihan itu tidak boleh diungkapkan dalam bentuk ya at-tasakhut. Ya, kemarahan. Jaza'. Ya. Geram, marah, gusar dengan musibah, at-tashakki, kemudian mengadu. Ya. Mengadu dengan lisan. Ya. Kenapa begini? Kenapa kau harus mati sekarang? Kenapa tidak begitu? Hah? Nah, seperti itu yang enggak boleh ya. Kenapa bukan saya duluan? Kok kamu yang duluan dimatikan dan seterusnya? Hah? Sebagian orang kan begitu. Tasyakki, mengadu seperti itu, kalimat-kalimat yang sudah tidak benar. Ya. Karena itu takdir, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Baik, masing-masing orang ada ajalnya. Allah yang mengatur. Ya. Wa yahrumun nadbu. Dan haram an-nadb. An-nadb itu meratapi mayat dengan cara ya panggilan-panggilan yang menyebut-nyebut kebaikannya. Menghitung-hitung kebaikannya. Ya. Tayyib. Gitu. Panggil-panggil. Ya, sebut-sebut kebaikan-kebaikannya. Nah, kenapa kau pergi sekarang? Kau yang selama ini menafkahi kami, kamu tidak pernah dan seterusnya disebut kebaikannya. Kamu baik sekali, kenapa? Dan seterusnya gitu, ya. Wan-niyahah. Dan haram an-niyahah, meratapi mayat. Menangis, meraung-raung. Teriak-teriak. Wa darbul khudud. Dan haram memukul-mukul pipi, ya, sambil mukul-mukul pipi menyesali kematian yang terjadi. Wa syaqqul juyub, sampai na'am menarik-narik kerah baju, ya, seakan-akan mau dirobek gitu, ditarik-tarik, dirobek-robek. Nah, untuk melampiaskan kegusaran, kemarahan, ya, kesal karena musibah kematian yang menimpa. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minna man latama al-khududa. Bukan termasuk golongan kami yakni dalam hal pelanggaran ini ya. Orang yang menempeleng pipinya saat kematian. Wa syaqqal juyuba, dan menjambak-jambak kerah bajunya. Menarik-nariknya, merobek-robeknya. Wa da'a bidakwal jahiliyati, dan ya mengucapkan seruan-seruan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Ya. Hadis ini muttafaq alaih. Kebiasaan jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah dicontohkan ke qaulih. Ya, seperti mengatakan ya wailahu, wahai kaumku, wailah, celakalah, ya thabur, ya thaburahu, ya thuburahu. Nah, ya thuburahu, wahai kaumku, binasa, kebinasaan, dan semisal itu. Nah, celaka aku, binasa aku dengan musibah ini. Wa masbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya. Nah. Adapun an-nadbu tadi, panggilan merata binatang yang panggilan menyebut kebaikannya, biasa dalam bahasa Arab ya, kalau dalam versi bahasa Arab itu menggunakan wa. Nah, bukan ya tapi pakai wa. Ini harfu nida wa. Nah. Tayyib. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu, wanita yang meratapi mayat, ya, sudah jelaskan di atas meratapi mayat ya. Dan kenapa wanita yang disebut? Karena biasanya yang kurang sabar itu wanita, ya, wanita yang biasanya kurang sabar, wanita yang banyak melakukan niyahah. Nah, adapun laki-laki lebih sabar, ya. Idza lam tatub, apabila wanita itu yang melakukan niyahah itu tidak bertobat, qabla mautiha, na'am, terputus. Kenapa? Idza lam tatub qabla mautiha, apabila tidak bertobat sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamati, dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Kelak dibangkitkan di hari kiamat. Wa alaiha, dalam keadaan, ya, pada dirinya dikenakan sirbalun min qatiranin. Sirbal, sirbal itu komis, gamis. Ya, bedakan, bukan sirwal ya, bukan sirwal, tapi sirbal bilba. Maknanya komis. Komis. Ya. Yaitu dipakaikan gamis di tubuhnya. Gamis itu min qatiranin, terbuat dari ter. Ter, tahu semua ter ya? Ter. Ya. Ya, dipakai mengaspal itu. Jika dididihkan dengan air panas mendidih dan melengket kan. Nah, ini di neraka. Ya. Panas qatiranin kan semakin melengket. Nah, ini pakaiannya ter, melengket di tubuh, menyiksa. Nah, mengadab. Ya, bukan pakaian yang dingin, yang sejuk, yang nyaman, tapi ya, ter yang mendidih di tubuhnya. Ya. Wa dir'un min jarab. Dan dir'un min jarab artinya tubuhnya, kulitnya dipenuhi dengan kudis. Dibahasakan kulit yang menutupi seluruh tubuhnya itu dengan dirak. Ya, dirak itu jubah yang biasa dikenakan wanita. Tapi maksudnya di sini adalah kulit tubuhnya, ya, min jarab, penuh dengan kudis. Kudis itu penyakit gatal yang menyiksa di tubuh dan menular. Ya, supaya dia semakin tersiksa dengan azab neraka. Ketika kulitnya dipenuhi dengan kudis yang gatal, ya, semakin tersiksa ketika diazab. Ini hukuman bagi orang yang melakukan niyahah, ya, meratapi mayat. Ya, melampaui batas yang dibolehkan oleh syariat, bukan sebatas sekadar bersedih dan menangis sewajarnya, ya, tetapi sampai meratapi mayat, ya, merongrong, menangis dan seterusnya yang telah dijelaskan di atas. Tayyib, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, selesai ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmu shalihat. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab zakat. Bi'idnillahi ta'ala wa'auni. Tafadzalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.